Bismillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan satu amalan yang mulia, yaitu talabul ilmi, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya. Oleh karena itu patut untuk kita syukuri agar kenikmatan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan untuk membaca kembali yaitu tafsir As-Sa'di, dan kita telah membaca atau kita sedang membaca pada juz yang ke-30. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada surat Al-Balad. Dan kita akan membaca tafsir dari ayat yang setelahnya, yaitu surat Asy-Syam. Itu Asy-Syamsu atau surat Asy-Syamsi, yaitu tentang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, tafsir surati wa syamsi wa duhaha. Tafsir surat wa syamsi wa duhaha, yaitu di sini disebutkan tafsir surat Asy-Syam atau wa syamsi, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ini adalah ayat yang pertama dari surat Asy-Syam ya, pada juz yang ke-30. Dan surat ini wahiyya makiyyatun, dan telah lewat bersama kita pengertian makiyyah, yaitu bahwasanya surat ini diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pada surat Asy-Syam ini diawali dengan qasam atau sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya yang besar. Antum kalau hafal surat ini di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kalau bersumpah ini ingin menjelaskan sesuatu perkara yang penting, sebagaimana telah lewat pada surat-surat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha, kadzabat samud bi tagwaha, idzim ba'atha ashqaha, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, fakadzabuhu fa'aqaruha, fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha, wala yakhafu uqbaha. Maka ini adalah surat Asy-Syam yang terdiri dari 15 ayat. Antum perhatikan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Muqtamu bihi pada ayat ini ada 7. Antum perhatikan, kalau antum hafal, al-muqtamu bihi atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk bersumpah di dalam ayat ini ada 7. Anda perhatikan pada ayat yang pertama, wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah dengan matahari, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal qamari idza talaha, Allah bersumpah dengan al-qamar, dengan bulan, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wan nahari, yaitu dengan an-nahar. Ini yang ketiga. Kemudian wal laili, ini yang keempat. Was samai, ini yang kelima. Wal ardi, ini yang keenam. Dan wanafsi, atau wanafsi, ini yang ketujuh. Ini 7 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar ini ingin menjelaskan sesuatu yang besar pula, ya, sesuatu yang penting. Kalau Allah menjelaskan sesuatu diawali dengan qasam, ini menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang penting. Dan al-muqsamu alaihi, yang dipersumpahkan oleh Allah, itu tujuan Allah bersumpah dari ayat 1 sampai ke 7, al-muqsamu alaihi ini adalah an-nafsu, yaitu jiwa manusia. Dijelaskan oleh al-mufassir al-imam Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, aqsama ta'ala bihadihil ayatil azimati ala nafsil muflihati wa ghairiha minan nufusil fajirati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surat ini. Sudah tadi kita baca ayat pertama sampai dengan ketujuh. Allah bersumpah dengan ayat-ayatnya yang besar, makhluk-makhluk Allah yang besar, ya, matahari, bulan, siang, malam, kemudian langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang berpasangan, bisa disebutkan. Nah, ini Allah bersumpah dengan ayat-ayatnya ini yang besar ini, ala nafsil muflihah, yaitu tentang jiwa yang beruntung. Wa ghairiha minan nufusil fajirah, dan juga tentang jiwa yang dia durhaka. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Faqala, maka beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ay nuriha wa naf'iha as-sadiri minha. Jadi maksud dari wa syamsi wa duhaha, atau wa duhaha di sini adalah nuriha, yaitu cahayanya, yaitu cahaya matahari. Wa naf'iha, dan manfaat yang muncul darinya, dari cahaya tersebut. Kita tahu bagaimana cahaya matahari memiliki manfaat duniawiyah dan diniyah. Manfaat dunia bisa dijadikan sebagai tenaga listrik, diantaranya. Atau manfaat diniyah, matahari bisa dijadikan patokan dari waktu-waktu sholat. Ini diantara manfaatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wal qamar idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Talaha di sini ay tabi'aha fil manazili wan nur, yaitu mengikuti matahari, yaitu bulan ini mengikuti matahari, fil manazil, itu pada kedudukan dan orbitnya, wan nur, dan pada cahayanya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan. Jallaha di sini ay jalla ma ala wajhil ard wa awdahahu. Ya, maksudnya jallaha di sini adalah jalla ma ala wajhil ard, yaitu menampakkan apa yang ada di atas bumi dan menjelaskan atau menjelaskannya. Itu dengan siang, maka sesuatu yang ada di permukaan bumi bisa terlihat. Walaili idza yaghsyaha, dan demi malam apabila menyelimuti atau menutupi. Maksud yaghsyaha di sini adalah yaghsya wajhal ardi, yaitu menutupi permukaan bumi. Fayakunu ma'alaiha mudliman, sehingga apa yang ada di permukaan bumi ini menjadi gelap. Ini yaghsyaha. Jadi makna yaghsyaha adalah yaghsya wajhal ardh, yaitu menutupi permukaan bumi sehingga bumi menjadi gelap. Kemudian beliau melanjutkan, fata'aqabu dhulmati wa dhiya'i wa syamsi wal qamari ala hadzal 'alami. Jadi silih bergantinya gelap dan terang, yaitu dengan adanya matahari, kemudian adanya siang dan malam. Kemudian wa syamsi wal qamari, kemudian silih bergantinya matahari dan bulan. Kita menyaksikan ini setiap hari ya. Adanya siang, adanya malam, ada matahari, ada bulan. Dan ini silih bergantinya makhluk-makhluk Allah ini ala hadzal alami, di alam semesta ini, bintidhamin wa itqanin, dengan teratur dan sempurna. Maka setelah siang datang malam, demikian seterusnya ya. Ada matahari, kemudian ketika malam datang bulan, ini teratur dan sempurna. Wa qiyamin lima salihal ibad, dan teraturnya atau tegaknya demi kemaslahatan manusia. Akbaru dalilin ala anna allaha bikulli syai'in alim. Maka ini menjadi dalil ya. Dalil yang besar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu ya. Ini tiap hari kita bagaimana menyaksikan datangnya malam, kemudian datang siang, melihat matahari, melihat bulan, ini teratur ya. Tidak malam tidak mendahului siang, demikian pula matahari tidak tertukar dengan bulan. Maka ini keteraturan yang luar biasa ini di alam semesta ini menjadi dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu. Tentunya kita berpikir ada yang mengatur ya. Semua ini ada yang mengatur. Keteraturan yang terjadi di alam ini ada yang mengatur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahul ma'budu wahdah. Sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya semua keteraturan di bumi ini, di alam semesta ini ada yang mengatur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahul ma'budu, bahwasanya dia, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada al-ma'bud wahdah, adalah hanya Allah saja yang disembah ya. Dialah saja yang disembah. Alladzi kullu ma'budin siwahu fabatilun, yang setiap sesembahan selain Allah ini adalah batil. Nah ini bahwasanya keteraturan di alam semesta ini menjadi dalil bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, sehingga dialah yang hanya yang berhak disembah. Yang sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah batil. Wassama'i wa ma banaha, dan ini adalah al-muqsamu bihi yang keempat ya. Jadi perlu antum pahami al-muqsamu bihi adalah sesuatu yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah ya. Seperti dalam ayat ini al-muqsamu bihinya ada 7 ya. Allah bersumpah pada ayat-ayat di sini, ayat pertama sampai ke-7. Dan sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah ini namanya al-muqsamu bihi. Adapun al-muqsamu alaihi, ya sesuatu yang dipersumpahkan oleh Allah, yaitu adalah an-nafsu. Nah ini yang keempat. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya, atau nanti akan dijelaskan maknanya. dan demi langit, ya. Wa ma banaha, dan makna wa ma banaha di dalam ayat yang keempat ini, yuhtamalu annama mausulatun. Ini ada kemungkinan yang pertama, bahwasanya ma yang ada dalam ayat yang keempat ini adalah ma mausulah, ma kata sambung seperti alladhi atau allati, sehingga bisa di sini wassamai walladhi banaha. Jadi ma mausulah, ya. Kalau antum belajar bahasa Arab nanti ada isim mausul atau kata sambung. Dan di sini yuhtamalu, bahwasanya dimungkinkan ma pada ayat ini, ayat yang keempat, adalah ma mausulah, kata sambung. Fayakunul iksamu bisamai wabaniha. Jadi ketika di sini bermakna mausulah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, wabaniha, dan yang menciptakannya, alladzi huwa Allahu tabaraka wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika maknya bermakna mausulah, ya. Maksudnya mak di sini antum baca ayatnya wassamai wa ma banaha. Ini kan ada kata ma di sini, ya. Nah, ma di sini itu bisa diarti, bisa yang dimaksudkan di sini adalah mausulah, kata sambung, yang apabila di situ bermakna mausulah atau kata sambung, berarti di sini maknanya adalah wa baniha, yaitu yang membinanya atau yang menciptakan langit. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ketika dibaca ma mausulah. Wa yuhtamalu annaha masdariyatun, dan ada kemungkinan juga ma di sini, ya, pada ayat yang sama wassamai wa ma banaha, yaitu wa ma di sini adalah masdariyatun, yaitu ma masdariyah. Wa yakunu al-iksam bisamai wa bunyaniha, sehingga apabila di sini maknya adalah ma masdariyah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit serta bangunan-bangunannya, yaitu bangunan-bangunan yang ada di langit. Fa yakunul iksamu bisama'i wa bunyaniha alladhi huwa ghayatu ma yuqaddaru minal ihkami wal itqani wal ihsani, yang maknanya yaitu alladhi huwa ghayah, yang bangunan-bangunan ini yang merupakan puncak kekuatan, ya. Kemudian juga wal itqan, puncak kekokohan, wal ihsan, dan puncak keindahan, wa nahwi dzalik, dan yang dan ini maksud ketika dia ma masdariyah, maka maknanya ini Allah bersumpah dengan langit dan bangunan-bangunannya. Jadi ada dua makna ma di sini, ma mausulah dan ma masdariyah. Apa itu ma mausulah dan ma masdariyah? Mungkin antum perlu belajar juga bahasa Arab, ya. Sehingga ketika disebutkan mausulah atau masdariyah, paham, ya. Ya, mungkin yang pernah belajar durus lughah atau jurumiyah, ada dibahas tentang isim mausul, juga ada istilah masdariyah, ya. Nah, ini kemungkinan pada ayat yang keempat ini maknya bisa dua kemungkinan, yaitu ma mausulah dan ma masdariyah, dan maknanya berbeda, ya. Wa nahwi dzalika qauluhu, dan contoh atau yang semisal dengan ini adalah wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Aimaddaha wa wasa'aha, yaitu bentangan dan luasnya. Itu bentangan bumi dan luasnya bumi. Fatamakkana al-khalqu hina idzin minan intifa'i biha bijami'i wujuhil intifa. Yang ketika bumi ini dibentangkan dan diluaskan, maka manusia ini atau makhluk, dia bisa memanfaatkan memanfaatkan ketika dihamparkannya atau dibentangkannya bumi, bijami'i wujuhil intifa', dengan berbagai bentuk pemanfaatan. Kita bisa mengambil manfaat dari bumi ya pada saat ini dengan berbagai bentuknya. Kemudian al-qasam atau sumpah Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah pada ayat yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Nah, yuhtamalu annal murada nafsu sa'iril makhluqati al-hayawanati atau al-hayawaniyati. Maksud atau kemungkinan, nah, jadi wa nafsi wa masawaha, ada kemungkinan maksud an-nafsu di sini pada ayat yang ketujuh ini adalah nafsu sa'iril makhluqat al-hayawaniyah. Jadi maksud dari nafsu di sini adalah nafsu atau jiwa seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Ini yang pertama. Kama yu'ayyidu hadzal umum, sebagaimana dijelaskan pada keumuman ini. Yaitu nafsu di sini dalam bentuk nakirah. Wa yuhtamalu, dan kemungkinan yang kedua dari ayat yang ketujuh ini. Ini kemungkinan yang pertama apa? Nafsu seluruh atau jiwa seluruh makhluk. Kemudian nafsu yang kedua, wa yuhtamalu annal murada bil iqsami, dan maksud dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah binafsil insan al mukallaf, yaitu dengan jiwa manusia yang mukallaf. Bidalil ma ya'ti ba'dah, dengan dalil ayat yang datang setelahnya. Jadi pada ayat yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa. Dan maksud jiwa di sini itu bisa, yang dimaksudkan adalah seluruh jiwa dari makhluk hidup. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah nafsu dari manusia yang dia mukallaf. Yang telah dibebani syariat pada manusia tersebut. Wa ala kulli halin, dan apapun maknanya, makna apakah itu dia jiwa seluruh makhluk hidup ataukah jiwa manusia yang mukallaf yang dibebani syariat padanya, fa nafsu ayatun kabiratun min ayatillahi, atau di sini ayatihi allati haqiqatun bil iqsami bih. Jadi apapun maknanya, makna yang pertama atau yang kedua, maka nafsu atau jiwa manusia itu adalah ayatun kabiratun, itu tanda yang sangat besar, yang termasuk dari tanda-tanda Allah Subhanahu, tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala layak bersumpah dengan jiwa tersebut. Fa innaha fi ghayati lutfi wal khifati, karena jiwa ini, jiwa manusia ini, dia berada pada keadaan yang paling, yang sangat halus ya, wal khifah, dan sangat ringan jiwa manusia. Syari'atu tanaqqul, dan jiwa manusia ini cepat berpindah ya, wal harakah, dan cepat dalam bergerak. Wataghyiru, gampang berubah ya, kadang merasa sedih tiba-tiba bisa berubah menjadi senang. Ini jiwa manusia. Wata'asuri, dan memberikan bekas, wal infialatin nafsiyah, dan terpengaruh dengan sesuatu yang emosional, yang sifatnya emosional. Ini jiwa manusia. Maka disebutkan bahwasanya musuh manusia itu ada tiga ya. Di dunia musuh manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah syaitan. Yang kedua adalah dunia. Yang ketiga adalah jiwanya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya syaitan bisa ditangkal atau diatasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia itu dengan bersifat zuhud terhadap dunia. Adapun yang ketiga yaitu an-nafsu, yaitu dengan cara melawannya. Karena nafsu ini senantiasa mengarahkan kepada perkara-perkara yang jelek, sehingga perlu dilawan oleh manusia. Nah, ini musuh manusia ini adalah syaitan, dunia dan jiwanya. Nah, ini jiwa manusia ini cepat sekali berubah, ya. Minal hammi, kadang jiwanya ini gelisah, susah. Kemudian wal iradah wal qasdu, atau wal iradati wal qasdi, kemudian dia memiliki tujuan, keinginan, wal hubbi, dia rasa cinta, ya. Kemudian wal bughdi, rasa benci. Nah, ini manusia, jiwa manusia ini ada semua, ya. Dan ini jiwa ini senantiasa cepat di dalam berubahnya. Wahiyal lati laulaha lakanal badanu mujarradat timsali. Kalau seandainya manusia ini, atau manusia ini tidak memiliki jiwa, jiwa ini tidak ada pada manusia, manusia ini hanya seperti boneka saja. Antum melihat boneka, ya, tidak memiliki jiwa, ya, demikian tidak bisa memberikan atau tidak bisa melakukan sesuatu dan tidak bisa memberikan manfaat. Nah, ini kalau manusia ini tidak ada jiwanya, maka ini seperti boneka. La faidata fihi, tidak ada faidah padanya. Tidak bisa diambil manfaat padanya. Wa taswiyatiha atau wa taswiyatuha ala hadzal wajhi ayatun min ayatillahi al-'azimati. Dan ini penyempurnaan manusia, jasad manusia dengan jiwa, maka ini merupakan salah satu tanda dari tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaluhu qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ayatahara nafsahu minadz-dzunubi, yaitu dia membersihkan jiwanya dari dzunub, dari dosa-dosa. Wa naqqaha minal uyub, demikian juga membersihkan dirinya atau jiwanya dari berbagai aib. Wa raqqaha bi ta'atillah, dan dia mengangkat jiwanya ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allaha, ya, sama dia mengangkat atau memuliakan jiwanya bil ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat, wal amal as-salih, dan dengan amal salih. Nah, ini apabila kita ingin membersihkan jiwa kita, maka jauhilah dosa-dosa, kemudian bersihkan dari segala aib, kemudian juga mengangkat jiwa kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan ilmu yang bermanfaat, senantiasa thalabul ilmi untuk mengetahui berbagai perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga untuk mengetahui mana yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang dia bid'ah, maka ini perlu belajar, ya, mengangkat, memuliakan jiwa kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Wal amal as-salih, dan dengan amalan-amalan soleh. Ini adalah bentuk-bentuk dari pensucian jiwa. Adapun ayat selanjutnya menjelaskan tentang orang-orang yang merugi, yang mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Ai akhfa nafsahu al-karimah, yaitu menutupi jiwanya yang mulia. Jadi orang yang dia mengotori jiwanya, dia menutupi jiwanya dengan beberapa atau sesuatu perkara-perkara yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Allati laisat haqiqatan biqam'iha wa ikhfa'iha. Yang jiwa manusia yang mulia ini itu tidak sepantasnya untuk ditindas atau ditutupi. Ditutupi dengan apa? bitadannusi birradail, yaitu tidak pantas jiwa manusia ini ditutupi dengan berbagai kotoran. Waddunu minal uyub, juga tidak pantas untuk mendekati berbagai aib. Wal iqtiraf lidzunub, dan juga tidak pantas ditutupi dengan melakukan berbagai dosa. Wa tarki ma yukammiluha wa yunamiha, dan juga jiwa manusia itu tidak selayaknya dia ditutupi dengan meninggalkan berbagai perkara yang menyempurnakan jiwa tersebut dan perkara yang bisa menumbuhkan jiwa tersebut. Wa istimalu ma yashinuha wa yudastiha, dan juga tidak sepantasnya jiwa manusia itu ditutupi dengan melakukan berbagai amalan yang bisa mengotorinya. Maka ini disebutkan dalam ayat ini berbagai perkara yang bisa mengotori jiwa manusia, yaitu melakukan perbuatan dosa, meninggalkan berbagai perkara yang bisa menyempurnakannya, juga melakukan berbagai perkara yang bisa mengotorinya. Ini perkara-perkara yang bisa mengotori jiwa manusia. Adapun pada ayat sebelumnya disebutkan berbagai cara untuk membersihkan jiwa manusia. Maka oleh karena itu ini adalah berbagai atau al-muqsamu alaih, tujuan dari Allah bersumpah dengan ayat yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang jiwa manusia, jiwa yang dia beruntung dan jiwa yang dia durhaka. Nah, ini penjelasan sebagian ayat dari surat Asy-Syam yang patut kita perhatikan, ya. Allah bersumpah sebelumnya untuk menjelaskan tentang an-nafs, jiwa manusia ini, ya. Allah mendahului dengan sumpah dengan 7 qasam, ya, dengan 7 makhluknya yang besar, dengan matahari, dengan bulan, kemudian dengan siang dan malam, kemudian dengan langit dan bumi, dan yang ketujuh dengan jiwa manusia. Nah, ini ingin menjelaskan tentang jiwa yang beruntung dan jiwa yang durhaka. Dan insyaallah ini mungkin sebagian tafsir dari surat Asy-Syam. Adapun ayat selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada ayat yang selanjutnya Allah menyebutkan tentang kisah kaum Tsamud, ya. Itu dari ayatnya kadzabat Tsamud bitaghwaha ila akhir dari surat Asy-Syam, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini bermanfaat, dan semoga datangnya kita pada malam hari ini dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.